الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar fi syarh Kifayatul Ikhtisar karya Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah taala. Pada pembahasan lampau kita telah membahas at-tahir min al-maitah, yaitu yang suci dari bangkai. Ada bangkai yang suci, dan kaidahnya dalam mazhab Syafi'i disebutkan oleh Abu Suja rahimahullah, wal maitatu kulluha najisah illa samaka wal jarada wa ibn adam. Bangkai seluruhnya najis kecuali samak, ikan, ya, wal jarad, belalang, dan yang semisal belalang, dan wabnu adam dan juga anak Adam, yaitu manusia tidak najis. Kita telah membahas untuk samak dan jarad, maka kita bahas sekarang mulai dari kalimat Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, wa yustathna al-adamiyyu ayda, ya, wa yustathna al-adamiyyu ayda fala yanjusu bil mauti ala rajih. Dikecualikan dari seluruh maitah, setelah ikan, belalang, maka ada juga adami, manusia, ya, manusia utuh, manusia memang manusia, anak Adam, ya, makanya di sini disebutkan kepada adami karena keturunan Nabi Adam alaihissalam. Adapun kalau misalnya ada manusia-manusiaan, orang-orangan, ya, atau misalnya manusia ikan, ya, dulu ada komik namanya Denny Manusia Ikan, ya, dulu ada tuh, ya, maka kalau memang itu ada, atau Putri Duyung misalnya, maka semua itu walaupun ada tasyabuh dan penyerupaan, keserupaan dengan manusia, tapi mereka bukan adami, ya. Mereka hayawani, bukan non-adami, ya. Maka mereka ini bukan termasuk yang seperti ini. Tapi kalau misalnya putri duyung atau manusia ikan itu dikategorikan oleh ulama sebagai hayawanul bahar, ya, dikategorikan sebagai hayawanul bahar, maka putri duyung atau manusia ikan tersebut akan apa? Akan dikategorikan sebagai tahir, walaupun dia mayit tahir, ya. Maka dikecualikan al-adami ayda fala yanjusu bil maut, maka tidak najis dengan adanya kematian. Ini perkataan yang rajih dalam mazhab Syafi'i untuk manusia, musliman kana au kafira, baik muslim maupun kafirnya dia, maka tidak najis dari segi zat, ya, tidak najis dari segi zat. Liqaulihi ta'ala, walaqad karramna bani Adam, di surat Isra, al-Isra, kami telah memuliakan anak Adam. Wa qadhiyatu takrimi alla yahkuma binajasatih, dan di sini pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, qadhiyah at-takrim, kenapa manusia dikeluarkan, jadi perkara permuliaan ini hendaknya karena dia dimuliakan tidak dihukumi najis, ya. وقال عليه الصلاة والسلام لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Hakim, لا تنجسوا موتاكم, janganlah kalian menganggap najis mayit-mayitnya kalian, yaitu manusia. فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا, sesungguhnya orang beriman itu tidak najis baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Ya. Anda belum mengecek apakah hadis ini disahihkan oleh para ulama, tetapi kalau bagi Al-Hakim rahimahullah, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Wa qala al-Hafiz Diyauddin al-Maqdisi isnaduhu 'ala syarti syaikhain. Begitu juga Al-Hafiz Diyauddin al-Maqdisi rahimahullah, beliau mengatakan sanad hadis ini sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim. Wa fi sahihaini 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa huwa junub, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. bahwasanya dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ya ketika mencari Abu Hurairah, ya Abu Hurairah malu, beliau lagi junub dan beliau enggak mau berdekatan dengan kaum muslimin, enggak mau ikutan bersama kaum muslimin, maka dicari sama Rasulullah SAW dan beliau melaporkan tentang keadaan dirinya, saya lagi junub ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah kepada dia, subhanallah, sesungguhnya orang beriman tidak najis. Jadi kalaupun antum junub, itu tidak menjadikan antum najis. Berarti ini mafhumnya adalah manusia itu makhluk yang tahir, suci. Wahua, dan ini wahua ya'ummul hayya wal mayit. Ini mencakup baik yang hidupnya dari manusia maupun yang sudah mati. Ya. Ada juga pendapat yang mengatakan yanjusu bil maut li'annahu hayawanun tahirun fil hayati ghairu ma'kulin ba'dil maut fayanjusu ka ghairih. Maka dikatakan oleh sebagian pihak bahwa saya manusia itu najis dengan kematiannya, yaitu ketika dia mati maka hukumnya najis. Karena manusia adalah hayawan, manusia adalah makhluk hidup yang tahir, betul tahir, tapi fil hayat, ketika hidup, kata sebagian ulama. Dan manusia itu ghairu ma'kulin ba'dil maut, manusia itu tidak dimakan setelah matinya. Jadi selama matinya haram dimakan manusia, sebagaimana binatang yang haram dimakan. Maka fayanjusu ghairi, maka kalau misalnya binatang yang haram dimakan setelah matinya itu najis setelah dia mati, setelah binatang itu mati, maka begitu juga manusia kan sama-sama tidak boleh dimakan. Maka sama seperti hewan-hewan pada umumnya yang tidak boleh dimakan, dia menjadi najis. Ya begitu. Tapi wallahu alam, yang sahih bahwasanya manusia tidak najis setelah matinya, apalagi ketika lagi hidup, ya. Maka boleh bersalaman dengannya, dengan manusia. Baik, kemudian dikecualikan dengan beberapa larangan syariat seperti salaman yang bukan mahram, kepada yang bukan mahram, ya. Kemudian wastuthni aidha, dikecualikan juga al-janinu alladhi yujadu maita 'inda dhabhi ummihi fa innahu tahirun halal. Janin yang ditemukan mati, janin yang ditemukan mati ketika terjadi penyembelihan terhadap induknya. Jadi ada hewan ya disembelih induknya nih, ternyata di dalamnya ada janin. Ya. Gitu ya. Jadi misalnya sapi, kita menyembelih sapi dan sapi ini betina. Induk ya, betina. Dan sapi ini masih hamil, ada anaknya di perutnya. Maka sapi betina ini kita sembelih. Ya, di dalamnya ada janin. Dan janin ini ditemukan mati. Ya, gitu loh. Ya, setelah kita sembelih maknya, mati ini janin, atau kita dapatkan janin ini mati. Fa innahu tahirun halal. Maka janin tersebut tahir dan halal dimakan. Ya, begitu ya. Wa kadza as-saydu aidha idza mata bidh-dhaghthah aw bidh-dhammah fa innahu yahillu fi as-sahil qawlain. Begitu juga dengan binatang buruan, binatang yang diburu ya, binatang buruan, tapi binatang yang memang halal dimakan. Kijang misalnya. Ya, kijang. Kalau misalnya mati dengan dhaghthah, ya dengan pukulan. Ya, semacam pukulan. Fa innahu yahil fi as-sahil qawlain, maka halal karena ini binatang buruan. Ini binatang buruan yang diburu, baik seperti rusa, kijang atau mungkin kuda ya. Atau burung misalnya. Dan lainnya ya, maka halal. Wa kadza al-ba'iru an-naddu idza mata bis-sahmi fi ghairi al-minhar fa innahu yahil. Fa innahu yahil. Dan begitu juga dengan al-ba'ir an-nad, unta yang kabur, unta yang syarat. Nah, ya. Jadi al-ba'ir an-nad, al-ba'ir unta, an-nad itu artinya adalah an-nafir, al-zahib, al-zahib syaridan, syarat. Jadi kabur, unta yang kabur. Karena jadi keinget dulu di pesantren dulu ada istilah namanya syarat. Jadi kata syaroda, syarat itu artinya kabur. ya, santri-santri yang keluar dari pesantren tanpa izin itu disebut sorot, ya, kabur. Maka ibarat unta yang kabur, ya, unta yang sorot. Nah, unta yang kabur atau sorot ini, idza mata bisahmi fi ghairi minhar, dia mati karena anak panah yang menancap bukan pada minharnya, bukan pada tempat sembelihnya. Jadi ada namanya nahar, ada yang namanya zabah. Zabah itu sembelih kayak biasa. Kalau nahar itu ditusuk cara menyembelihnya. Dan nahar itu menyembel, nahar itu adalah penyembelihan untuk unta khusus. Ya, adapun untuk kambing, ayam, sapi, ya. Dan binatang lainnya, kuda misalnya. Ya, dan binatang lainnya yang halal dimakan, maka itu namanya zabah. Zabah. Adapun nahar ditusuk pakai tombak. Itu khusus untuk apa? Untuk unta, ba'ir. Nah, jadi untanya itu kabur. Untanya kabur. Dan wah, ini unta kabur daripada sia-sia harus kita buru. Maka kemudian dilempar pakai tombak atau anak panah. Nancepnya bukan di tempat minharnya, di tempat yang seharusnya kalau nyembelih di situ gitu loh. Enggak di situ. Dan dia mati karena tertancap itu. Tapi bukan pada tempat sembelihannya. Maka apa hukumnya? Fa innahu yahil, dalam fikih Syafi'i hukumnya halal. Hukumnya halal. Dengan syarat apa? Dengan syarat unta ini kabur. Ya, karena ya kalau unta kabur itu enggak kayak unta dikandangin, dia udah kemana-mana, dan juga kalau dia ngamuk itu lebih sulit lagi daripada sapi. Ya, maka dimaafkan di sini kalau dilempar pakai anak panah, set, kemudian kena salah satu bagian tubuhnya dan mati karena itu, maka itu halal. Ya. Adapun kalau misalnya untanya dikandangin, ditaruh baik-baik, enggak ada masalah apa-apa, kemudian dipanah dan tidak terkena dengan minharnya, maka ini bangkai, haram gitu. Ya begitu ya. Taib, wal jawabu anna hadhihi zakatun syar'iyyah. Jawabannya adalah bahwa semua dari ini termasuk zakat syar'iyyah, penyembelihan syar'i. Dimulai dari tadi janinnya, anak janinnya induk, ya. Yang induknya disembelih, janinnya kena mati juga. Maka ini zabah, termasuk zabah syar'iyyah. Kemudian binatang buruan yang halal dimakan, ya, kena pukulan misalnya, ya, maka ini juga enggak masalah, halal, dikecualikan ini maitah yang tahir insyaallah. Kemudian unta yang syarat kabur, habis itu lempar pakai anak panah atau semisalnya, namun tidak menusuk bagian minharnya, tapi dia mati karena itu, maka halal, tahir gitu. Wallahu a'lam. Kemudian kita mulai dari kita lanjutkan masalah tathhirul ina'i min bulughil kalbi wal khinzir. Mensucikan atau membersihkan ina, yaitu bejana, dari jilatan anjing dan juga khinzir. Jilatan anjing dan juga babi, ya. Jilatan anjing dan juga babi, ya. Ini juga warga Indonesia ini perlu menyimak, ya. Karena di Indonesia, apalagi di desa-desa, banyak juga yang apa, memelihara anjing, mungkin anjing kebun, ya, anjing kebun atau anjing penjaga misalnya. Bagaimana dengan babi? Ya, babi di desa-desa banyak, ya, di desa-desa banyak babi liar, ya. Kadang di kebun-kebun, di tegal-tegal gitu kan, di hutan ada babi hutan, atau rumahnya mungkin di perbatasan hutan dengan pemukiman penduduk, sehingga kadang-kadang ada babi malam-malam cari makan mungkin di pemukiman, bisa aja kan, ya? Bisa aja. Maka dikatakan oleh Abu Suja' rahimahullah, wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab' marratin ihdahunna biturab. Dicuci wadah, dicuci, ya, di sini wadah di sini wadah untuk makan atau minum, ya, dicuci dengan sebab jilatan dari anjing maupun babi, dan dicucinya sab'a marrat ihdahun Nabi Turat. 7 kali dicucinya, salah satunya dengan debu. Salah satunya dengan debu. Berkata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, "Ammal kalbu faliqawlihi sallallahu alaihi wasallam, idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu thumma liyaghsilhu thumma liyaghsilhu 7 marrat." Rawahu Muslim. Jika ada anjing menjilat minum ya di wadah kalian, wadah seorang dari kalian, maka hendaklah falyuriqhu, yaitu tumpahkan air tersebut. Tumpahkan air tersebut. Thumma liyaghsilhu 7 marrat. Kemudian cucilah bejana tersebut 7 marrat. 7 kali. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain dari riwayat Muslim juga, tahuru ila ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marrat ulahunna biturab. Pensucian untuk bejana seorang dari kalian jika dijilat oleh anjing ya, maka hendaknya dia mencucinya 7 kali, ulahunna biturab. Bisa diartikan ulahunna ula, yaitu yang paling pertama dari marrat itu, ula ulal marrat, yaitu yang paling pertama dengan turab. Ini riwayat. Wa fi riwayatin lah, faghsiluhu 7 marrat wa affiruhu 8 biturab. Maka hendaklah basuh atau cuci bejana tersebut dengan air 7 kali, dan dita'fir, yaitu dengan debu, untuk yang ke-8. Jadi untuk riwayat terakhir ini sampai 8. Kalau riwayat pertama dan kedua zahirnya cuma 7 ya, yang riwayat pertama 7 gitu aja mutlak, riwayat kedua 7, dan yang paling pertama dengan debu, riwayat ketiga 7 dengan air, yang ke-8 dengan debu. Ala kulli hal, itu pilihan, wallahu alam. Wal wulughu fil lughah asyurbu bi atrafil lisan. Yang namanya wulugh ya, wulugh itu artinya apa? Yaitu minum dengan ujung lisan, minum dengan ujung lisan. Dan kalau antum melihat anjing maupun kucing, ketika mereka minum, mereka itu seperti menimba dengan lisannya, menimba air dengan lisan, dengan ujung lisannya. Wajhud dalalati annahu alaihi salatu wassalam amara bil ghasl wa zahiruhu al wujub. Jadi sisi pendalilannya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ghusl, yaitu memerintahkan untuk membasuh atau mencuci, dan zahir dari hadis ini adalah wajib. Zahir dari hadis ini adalah wajib. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam tahurun yadullu ala at-tathhir. Perkataan Nabi SAW tahur, pensucian, itu menunjukkan apa? Tathhir, pensucian. Disucikan itu tempat, disucikan itu wadah. Wa taharatu takunu an hadathin wa an najas, wa la hadatha huna fata'ayyana najas. Dan yang namanya taharah dalam Islam, dalam fiqh Islam, taharah itu tidak terjadi kecuali dengan sebab apa? Imma karena hadath, imma karena najis. Ya. Jadi pensucian dalam Islam itu imma karena hadas, imma karena najis. Kalau dalam tradisi manusia, bersuci itu bisa karena hadas, bisa karena najis, bisa karena reget. Reget itu kotor mutlak gitu loh. Ya, tetapi itu tidak masuk ke dalam taharah secara fikhi. Ya, kalau kotor doang enggak termasuk taharah secara fikhi. Ya, itu cuman taharah secara urf, ya. Maka misalnya ada kuli bangunan, ya dia keringetan habis nguli, terus dikumandangkan salat zuhur, azan salat zuhur. Maka kemudian kuli tersebut mau salat tapi dia merasa dirinya kotor dengan keringat, adukan semen dan seterusnya. Itu bukan kotor secara syar'i. Ya, itu bukan khubuts secara syar'i, bukan. Itu hanya kotor secara urf aja, tinjauan kita aja. Yang mana kalau misalnya dia tetap dengan kondisi seperti itu, berkeringat dan masih ada tempelan cat di bajunya, maka dia misalnya wudu, dia wudu dengan menyempurnakan wudunya, ya, maka dia kemudian sholat, sah sholatnya, sholatnya sah. Ya, urusan dia kemudian bau bacin atau bau keringat lah, bau apa, itu tidak membatalkan sholatnya, tetapi dimakruhkan untuk sholat berjamaah bersama jemaah kalau dia masih dalam kondisi yang mengganggu jemaah lain. Dikiaskan dengan hadis apa? Dengan hadis masalah makan bawang putih mentah. Nah, seperti itu ya. Baik, kemudian taharah dalam fikih itu untuk hadas atau untuk najis. Wala hadatsa huna, dan dalam kasus penjilatan bejana oleh anjing ataupun babi tidak ada hadas di sini. Ini bukan hadas namanya. Melainkan ini namanya najas. Rasulullah memerintahkan, mewajibkan untuk mensucikan. Ya. Nah, ini enggak mungkin nih, pasti mensucikan ini kalau enggak karena hadas, kalau enggak karena najis. Dan enggak ada hadas dalam jilatan anjing, melainkan najis. Maka di sini kita katakan fa in qil al muradu huna at-taharatul ghawiyah. Maka kalau dikatakan yang dimaksud di sinilah kesucian secara bahasa, kesucian secara bahasa, fal jawabu anna hamlal lafzi 'ala al-haqiqati asy-syar'iyyati muqaddamun 'ala al-haqiqati al-lughawiyyah. Kalau misalnya taharah, ada orang kemudian mengatakan yang dimaksud dengan pensucian di sini adalah pensucian secara bahasa toh. Nah, ini apa bedanya taharah syar'iyyah dengan taharah lughawiyyah? Seperti yang tadi bilang, taharah lughawiyyah itu apa-apa yang reget, apa-apa yang kotor, maka itu disebut suci, kemudian dibersihkan, maka itu disebut suci. Ya. Maka kalau misalnya ada kuli bangunan, keringetan, kemudian dia mandi, ini taharah. Tapi ini taharah secara apa? Secara lughawiyah. Adapun secara syar'iyah, dia bukan termasuk taharah, karena ini bukan termasuk hadas, ini bukan termasuk najis. Maka dia mengatakan, yang Rasulullah SAW maksud di dalam hadis tahuru inayah hadikum ini bukanlah taharah syar'iyah, tetapi taharah lughawiyah. Berarti tidak sampai kepada kewajiban, bukan karena hadas, bukan karena najis, sehingga jilatan anjing ini tidak najis. Dan ini memang ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Ya. Ada sebagian ulama yang mereka ya, di antara Malikiyah itu menganggap najis, menganggap anjing jilatannya bahkan tidak najis. Bahkan di antara mereka ada yang menghalalkan daging anjing. Ya, mungkin akan tahu kok bisa daging anjing itu kok dihalalkan gitu loh. Kalau babi jelas mereka haramkan karena ada ayatnya. Walahmul khinzir, ya. Tapi ini daging anjing ada yang menghalalkan, ya. Ada yang menghalalkan. Padahal jelas bagi mereka hadis ini, ya jelas bagi mereka, betul. Tapi cara mereka memahami hadis ini berbeda dengan cara jumhur ulama, berbeda dengan cara fikih Syafi'i. Ya, kalau misalnya fikih Syafi'i tadi mengatakan, tahuru ina ya hadika, Nabi SAW, tahuru ina ya hadikum, idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'an. Atau sab' marat ulahuna biturab. Maka dalam Syafi'iyah dan juga Hanabilah itu menyatakan bahwa saya anjing najis liurnya. Loh, kenapa begitu? Karena di sini taharah yang Rasulullah perintahkan adalah taharah syar'iyah. Dan taharah syar'iyah tidak mungkin diwujudkan kecuali ada sebab, imma karena adanya hadas, yaitu seperti junub atau batal wudunya, kentut dan seterusnya, atau imma karena najis. Dan untuk jilatan anjing ini enggak ada urusan dengan hadasnya manusia. Manusia batal wudunya gara-gara dijilat anjing, enggak. Tetapi ini berarti urusannya najis. Jadi jilatan anjing itu najis, menunjukkan apa? Menunjukkan liurnya anjing najis. Maka bagi yang menajiskan pun berikhtilaf, apakah cuman moncongnya doang, liurnya doang, atau sampai seluruh tubuhnya. Ya, kalau dalam fikih Syafi'i seluruh tubuhnya, karena bagaimanapun anjing itu akan menjilati seluruh tubuhnya dengan liurnya, maka menjadi zat najis semuanya. Begitu. Namun di mazhab lain, mengapa ada yang sampai kemudian menghalalkan apa? Sampai menghalalkan daging anjing. Ya. Apalagi kemudian dengan hujah tersebut sampai bikin sayur kol, ya. Sayur kol dengan daging anjing misalnya, ya. Nah, Apakah ulama-ulama ini tidak ngerti hadis ini? Mereka ngerti, mereka paham ada hadis ini, hadis idza walaghal kalbu fi ina ahadikum, atau tahuru ina ahadikum, dan seterusnya. Mereka paham, tetapi mereka memahami tathhir dan pensucian di hadis ini tidak dengan pemahaman taharah syar'iyah, melainkan ini taharah lughawiyah, kata mereka. Taharah yang Rasulullah SAW perintahkan adalah taharah tinjauan bahasa. Taharah tinjauan bahasa itu beda dengan taharah tinjauan syar'i. Taharah tinjauan bahasa itu tidak melazimkan najisnya hal yang dibersihkan. Enggak mesti. Ya. Kalau misalnya di teras kita ada tanah atau bekas ada orang atau anak kita misalnya habis becek-becekan, kemudian jalan yang masuk rumah pakai sendal, ya, adalah bercak-bercak jejak dari lumpur-lumpur dan tanah-tanah. Itu bagi syariat, ini tidak najis, tidak hadat, tidak wajib disucikan dari segi syariat. Tapi dari segi bahasa, ini kotor bukan? Kotor. Sesuatu yang kotor perlu dibersihkan nggak? Perlu dibersihkan. Maka iya, kata mereka. Liur anjing itu kotor, betul. Makanya Rasulullah perintahkan untuk bersihin. Tetapi yang Rasulullah sallallahu maksud di sini taharah lughawiyah, bukan taharah syar'iyah. Sehingga bagi ulama-ulama ini, liurnya anjing tidak najis. Memang kotor, karena tidak semua yang kotor itu najis, enggak semua. Tapi semua yang najis pasti kotor. Maka bagi sebagian ulama, liurnya anjing kotor namun tidak melazimkan najis. Iya, Rasulullah perintahkan untuk apa? Untuk membersihkannya. Gitu loh. Untuk membersihkannya, tapi itu tidak mesti najis. Ya begitu kata mereka. Maka jawaban dari fikih Syafi'i, kata beliau, kata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, "Fal jawabu anna hamla al-lafzi 'ala al-haqiqati asy-syar'iyyati muqaddamun 'ala al-haqiqati al-lughawiyyah." Ya. Memaknai lafal yang dimaksud lafal ayat Al-Quran atau As-Sunnah dengan hakikat syar'iyah itu lebih didahulukan dan lebih unggul dibandingkan memahami kalam Allah dan sabda Nabi dengan hakikat lughawiyah semata. Dan ini hak, ini kaidah. Al-haqiqatu syar'iyyah muqaddamun 'ala haqiqatil lughawiyyah. Ini ada dalam pembahasan usul fiqih. Ya, ini termasuk pembahasan yang sangat ana suka ketika ana mempelajari usul fiqih. Jadi hakikah syar'iyyah muqaddamun 'ala haqiqah al-lughawiyyah. Ya, betul. Ya, jadi ini memenangkan mazhab Syafi'i dalam masalah najisnya liur anjing, dan ini yang sahih insyaallah taala. Ma'a annahu sallallahu alaihi wasallam bu'itsa li bayani syar'iyyat. Bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memberikan penjelasan hal-hal yang sifatnya syar'i. Wa fil hadithi dalalatun ala najasati ma walagha fihi al-kalb wa annahu kana ta'aman mai'an haram aklah. Dalam hadis pun ada dalilnya, pendalilan atas najisnya apa-apa yang dijilat oleh anjing. Dan bahwasanya yang dijilat tersebut adalah makanan yang mai', cair, harum akluh, haram makannya. Memakan bekas dari jilatan anjing haram. Itu dalam hadis, mafhum dari hadis tersebut, li'anna iraqatahu idha'atul mal, idha'atul mal. Karena membuang dan menumpahkan makanan tersebut merupakan penyanyian terhadap harta, dan di dalam Islam enggak boleh menyanyikan harta. Masa Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Apa dikata Rasulullah, "Fal yuriqhu," tumpahkan itu makanan. Ini kan menunjukkan bahwa ada masalah dengan makanan tersebut. Kalau enggak ada masalah, kok disuruh tumpahin, berarti kan mubazir gitu loh. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada masalah di makanan atau minuman yang dijilat tersebut, dan ini menunjukkan bahwasanya minuman tersebut menjadi najis. Belum lagi diperintahkan untuk 7 kali pembersihan. Falau kana tahiran lam nu'mar bi iraqatih. Kalau memang bekas jilatan anjing ini adalah suci, maka kita seharusnya tidak diperintahkan untuk iraqah, yaitu untuk menumpahkannya, enggak dong. Ya, ma'anna qad nuhina 'an idaati mal. Kita ini kan orang Islam dilarang untuk menyia-nyiakan harta. Maka enggak mungkin dong Rasulullah SAW memerintahkan itu. Thumma la farqa baina an yatanajjasa biwulughihi aw bawlihi aw 'irqihi aw 'irqihi aw sha'rihi aw ghair dhalik min jami'i ajza'ihi wa fadlatihi fa innahu yughsalu sab'an ihdahunna bitrab. Nah di sini dalam mazhab Syafi'i ini perlu diperhatikan untuk orang teman-teman. Tidak ada beda dalam mazhab Syafi'i antara zat yang ternajiskan dengan sebab wuluh jilatan anjing, dengan sebab baul kencing anjing, jadi jilat anjing kencing di tembok misalnya, ya, au arqihi atau keringatnya anjing, au syarihi atau kena bulunya anjing bahkan, au ghair dzalika min jami'i ajza'ihi wa fadlatihi, atau selain itu dari seluruh bagian tubuh anjing dan juga fadlatnya, sisa-sisa tubuhnya yang keluar dari tubuhnya dari kotoran kencing dan seterusnya, fa innahu yughsalu sab'an ihdahunna bitrab. Tetap dalam fikih Syafi'i ajarannya apa? Dicuci 7 kali salah satunya dengan debu, walaupun cuman nyentuh bulu dari anjing tersebut. Ya, misalnya antum mengunjungi rumah seorang kafir Nasrani. Ya. Kemudian tetibanya bertamu duduk dan anjing berseliweran di kaki antum. Kemudian menggesek tubuhnya di kaki antum. Maka dalam fikih Syafi'i enggak ada bedanya. Antum tetap wajib untuk apa? Untuk membasuh bagian yang kena tubuh anjing tersebut 7 kali. Dan itu mazhab yang dipilih oleh banyak dari orang-orang Indonesia. Maka kalau misalnya orang Indonesia kemudian ikhwan kita atau masyarakat Indonesia kemudian mereka ketika megang anjing atau tersentuh oleh anjing atau ketika lagi jalan enak-enak nih, ya. Kemudian tiba-tiba ada anjing lewat, ya, anjing itu mendekat dan kemudian menyenggol diri kita, ya. Anda juga nggak tahu kenapa anjingnya bisa begitu. Ceritanya aja, nyenggol diri kita kemudian kena kaki kita, celana kita. Maka dalam mazhab Syafi'i 7 kali dicuci, satunya dengan turab, ya begitu, dengan debu. Tetapi Allah alam, Anda pribadi melihat di dalam hadis ini. Kita lihat anak pribadi lebih ikut dengan pendapatnya Imam Nawawi. Kita akan baca pendapatnya Imam Nawawi. Qala An-Nawawi fi Ashli Raudhah dalam kitab Raudhatut Thalibin, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa fi wajhin syadz, dalam satu pendapat yang syadz. Tapi ini syadz bagi mazhab, ya. Syadz bagi mazhab, bukan syadz dari segi kenyataan. Syadz bagi mazhab Syafi'i. Ya, aneh, janggal bagi mazhab Syafi'i. Annahu yakfi fi ghasli ma siwa al-wulughi marratun ka ghasli sa'iri najasat. Ya. Ada salah satu pandangan yang syadz dalam mazhab, yang janggal dalam mazhab, bahwasanya ghusl dalam masalah membasuh yang bukan hasil dari jilatan, bukan jilatan, ya, sentuhan bulunya gitu misalnya, kena badannya anjing misalnya, itu cukup sekali saja basuhnya. Ini seperti kita membasuh najis-najis lainnya, sama seperti lainnya, ya. Wa hadzal wajhu qala fi syarhil muhaddab. Pandangan ini disebutkan oleh Imam Nawawi juga dalam kitab Syarah Al-Muhadzab Al-Majmu', dan beliau mengatakan innahu muttajah wa qawiyyun min haitsu dalil. Ini pendapat yang wajih, pendapat yang tepat sasaran, bagus nih, dan ini kuat dari segi dalil. Li annal amra bil ghasli sab'an innama kana liyunaffirahum an mu'akalati al-kilab. Karena perintah untuk membasuh sampai 7 kali itu hanya ada tujuannya, bukan semata-mata zatnya begitu saja, bukan. Tetapi tujuannya adalah apa? Perintah 7 kali itu maksudnya untuk menjauhkan mereka dari mu'akalah al-kilab, makan bersama anjing gitu maksudnya. Supaya tidak ada berserikat kita makan dan minum dengan bekas dari anjing, gitu loh. Adapun untuk konteks lainnya, tidak ada kaitannya dengan makan dan minum, maka insyaallah enggak masalah. Maksudnya enggak masalah sini tidak sampai 7 kali dibasuh. Ya, itu pendapat Imam Nawawi sore. Itu lebih lebih condong ke pendapat yang syadz dari mazhab tersebut. Dan ini justru pendapat yang ana pribadi mengikutinya. Bahwasanya 7 kali basuhan salah satunya dengan turab atau tanah itu hanya untuk jilatan anjing, dan sebagian ulama lebih mengerucutkan itu hanya jilatan anjing di masalah wadah makanan atau minuman. Adapun kalau misalnya jilatan anjing di baju kita, di pakaian kita, maka tetap dicuci sekali saja, dan itu yang hak insyaallah taala, wallahu a'lam. Ya. Tapi ini masalah khilafiyah tentu, yang ini para ulama membahasnya dengan berbagai pemahaman, ya. Bahkan masalah tidak najisnya anjing ini juga khilafiyah. Ya. Bukan berarti tentu kita mengatakan bahwasanya kok di khilafiyahin, memang kita katakan dengan jujur bahwasanya ada khilafiyah dalam masalah ini. Tetapi ketika kita melihat bahwasanya al-haq itu ada di yang ini, ya, maka kita wajib untuk mengikuti kebenaran. Enggak boleh kita beralasan dengan khilafiyah. Baik, kemudian wa hal yughsalu min al-khinzir kal-kalbi am la? Ya. Nah, di sini insyaallah akan ada pembahasan masalah babi, ya, apakah babi juga dikiaskan dengan anjing? Artinya bahwasanya babi ini kalau kita kena dengan jilatan babi atau dengan sentuhan dengan babi, maka apakah kemudian wajib atas kita untuk membasuh sampai 7 kali dan salah satunya dengan debu? Maka itu akan menjadi bahasan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ya, insyaallah taala nanti sore juga semoga kita akan ada kajian lagi insyaallah kalau memang ana sempat, dan juga nanti malam mudah-mudahan insyaallah akan ada tayangan dokumentasi rihlah ke daerah Dieng, ya. Sudah berlalu sekitar sebulan lalu atau lebih, dan itu adalah dokumentasi yang sangat baik masyaallah, ya, sangat membuat ana dan tim dan teman-teman sangat terkenang. Maka ana sangat menganjurkan teman-teman untuk menonton jam 8 malam nanti insyaallah, baik di Facebook maupun di YouTube akan ada tayangan yang menarik insyaallah taala, semoga menghibur dan membuat senang bagi sebagian pihak, dan tentu doa ana untuk seluruh kaum muslimin secara umum dan juga teman-teman yang sedang Allah taala uji dengan rahmatnya berupa penyakit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala angkat penyakitnya, Allah ta'ala jadikan yang terbaik untuk dirinya, Allah angkat derajatnya, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ganjari dengan pahala yang berlimpah. Ya, tetap terus menuntut ilmu, menjaga iman, banyak zikir, banyak tadabbur Al-Quran, memahami asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kuatkan tauhid, syafakumullahu jami'an, insyaAllah akan sembuh semua yang sedang sakit, dan insyaAllah akan Allah berikan yang terbaik buat semua yang sakit. Yang telah ditinggalkan oleh orang tercinta, ketahuilah bahwa kita punya Allah. Kita milik Allah dan Allah memiliki kita. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengkhianati kebaikan hambanya. Maka berharaplah kepada Allah Ta'ala agar dipertemukan dengan saudara-saudaranya yang telah meninggal di akhirat nanti dalam keadaan yang baik. Ya, silahkan bersedekah atas nama mereka sebagai bakti anda kepada mereka. Silahkan terus mendoakan kebaikan dan rahmat untuk mereka yang telah meninggal dari kaum muslimin. Silakan anda kemudian bersedekah, berzikir, memanfaatkan waktu luang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kematian itu pasti, sementara kesembuhan itu Allah yang akan atur. InsyaAllah akan sembuh, namun pikirkanlah bahwasannya sembuh atau tidak sembuh, kita pasti mati, dan kita harus bersiap-siap untuk safar yang sangat jauh, yaitu kematian. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu nanti sore atau nanti malam. Assalamualaikum.